Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Yang kita lanjutkan bacaan kitab syarah Tathrim al-Da' wa Balli al-Sudah dari Imam bin Hisham al-Ansari rahmatullahi ta'ala alaih. Kemarin telah kita ambil beberapa isi ma'rifah, atau sebelumnya sudah kita ambil dua ya. Dari isimnya ma'rifah yang pertama, bomair, bomir-bomir ya. Kemudian yang kedua, isim alam. Sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Tumma, al-isyarah. Kemudian, isyarah. Tumma al-isyarah. Kalau Ibn Malik berkata dalam alfiahnya, wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi, wa hinda wabni wal hulami wal ladhi. Lebih mudah dihafalkannya ya. Wa ghairuhu ma'rifah, selain nakirah ma'rifah, kahum dhamir, wazi ism syaraf, wa hinda alam, wabni mudhaf ila ma'rifah, wal ghulam dengan al-islam, wal ladzi ism mursul. Mudah kan, simple ya. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda wabni wal ghulami wal ladzi. Itu mudah menghafalnya, ini si ma'rifah. Tumma isyarah, kemudian isim isyarah. Isim isyarah di sini tidak disebutkan ya definisinya karena sangat wadih maknanya. Isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, yaitu ma yadullu ala muayyan, apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Ya, biwasitati isyarah hissiyah bil yad wa nahwiha, dengan perantaraan isyarah hissiyah, dengan tangan ke ataupun dengan isyarat kepala ataupun yang lainnya. Wa hiya, kemudian disebutkan di sini macam-macam isim isyarah. Jadi isim isyarah itu ma'rifah yang isyarat dengan tangan atau isyarat mata ataupun yang lainnya. Dari macam-macam isyarah itu tempatnya di rinci itu. Thumma isyarah, kemudian isim isyarah. Wa hiya za lil mudzakkar, yaitu za untuk menunjuk sesuatu yang mufrad dan mudzakkar. Za kitabun, ini adalah kitab. Adapun haknya dalam contoh hal kitabun ditandai saja, tidak tangan untuk menarik perhatian mukhatab. Ya za kitabun lil mudzakkar. Wadhi wadhi, kemudian juga bukan hanya za, ternyata ada teman-temannya, yaitu zi zi. Ya, bida li mufradin mudzakkarin ashir bidi wadhi tita ala unzaktasir. Dan mengalami tidak limu falim mudakar ashir, dengan dar tunjuklah kepada sesuatu yang mufrad dan mudakar. Kemudian wazi wazi tita wazi wazi titi wata limu anas. Jadi isim isyarah untuk mudakar hanya satu ya, za. Adapun untuk muannasnya, untuk satu orang muannas, zi zi ti ti ta, itu limu anas banyak ya, ada zi wazi ti tita. Yang sering digunakan apa? Zihi. Zihi itu ada beberapa loh. Ada di sukun zih, ada di isyfa dimatkan zihi. Ya. Kalau Ibn Malik menyebutkan beberapa dalam alfiyahnya, bila ni mufradin muzakkar asyir bidi wazi bidi wazi tita ala untak tasir. Ya. Bida tunjuklah untuk muzakkar mufrad. Kemudian bidi zih tita ala untak tasir. Ya. Untuk muannas, cukupkanlah dengan isim isyarah itu. Wa ta lil muannas, min ta lil muannas. Kemudian wa dhani tani lil musanna. Kemudian dhani untuk musanna, dua orang. Ya. Mudzakkar. Tani dua orang muannas. Wa dhani tani lil musanna al murtafi', kata Ibn Malik. Dhani dan tani digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dua, yang dia dalam kondisi rofa. Ketika rofa digunakan zani, tani. Ya, ketika nasul dan jar digunakan zaini, taini. Bil alif rofa'an, dengan alif ketika rofa, zani. Ya, zani, talibani. Ini adalah dua orang siswa misalkan. Tani, talibatani. Ya. Wabil ya ijaran wa nasbah. Kemudian dengan ya, ketika jar dan nasul. Ya, inna misalkan. Zaini, yang sungguhnya dua orang ini adalah apa? Talibani misalkan. Inna zaini talibani. sungai dua orang ini adalah tawaliban. Ya, ketika mu'annas ataupun ketika apa mansub digunakan zaini. Dia mabni yang rajih isimu syarat itu mabni. Jadi alif yang ada pada zani, tani ataupun ya'nya ketika nasab digunakan zaini, juga jar digunakan zaini, zaini itu bukan tanda i'rab bukan. Tapi memang dari sananya mabni demikian. Kalau dia dalam kondisi rafa, mabni di atas alif. Kalau dia dalam kondisi apa? Nasab dan jar mabni di atas ya. Ini meskipun sebagian menganggap mu'rab karena dia dimusanakan katanya. Ya. Tadinya mabni karena dia muzana jadi apa? Mu'rab. Kebanyakan berpendapat mabni. Yang itu insyaallah yang rajih. Wa bil ijar wa nasb dan dengannya ketika jar dan nasab zaini, taini. Ya. Kemudian wa ula'i jam'i. Ula itu isim isyarah digunakan untuk jamak. Wa bi ula ashir li jam'in mutlaqa wal maddu aula wa la lil bu'd intiqa. Ya. Dengan ula dengan Malik ashir li jam'in mutlaqa, tunjuklah kepada seorang jamak mutlaq apakah mudzakkar atau muannats. Lebih dari dua, mudzakkar atau muannats. Ya akil ataupun yang ghair akil bisa digunakan ula. Ya wa ula'i li jam'ihima, kemudian ula untuk jamak keduanya. Mudzakkar atau muannatsnya digunakan ula. Ya. Wal ba'idu bil kafi mujarradatan min al-lam mutlaqa. Kemudian kalau yang ditunjuk itu jauh, ya, disertakan bersamanya kaf. Ya, kaf mujarradatan min al-lam mutlaqa dalam kondisi kafnya kosong dari lam. Ya, ula'ika gitu. Dengan kaf. Ya, kosong dari apa? Lam. Ya, zanika, tanika. Zaka. Kalau tilka seringnya ya. Yang tilka itu dari ti itu. Tilka. Ada lam dan kasnya kalau itu. Nanti akan disebutkan di sini. Au makrunatan, saya ulangi. Untuk menunjuk sesuatu yang jauh, ditambahkan kas. Kosong dari lam secara mutlak. Semuanya bisa gitu. Lalu dengan kas saja. Zak, zaka, di, zik, ataupun kalau ti, tilka jadinya. Kemudian ta, ini sebenarnya taka, da, dani, danika, tanika, dan seterusnya, ula'i, ula'ika. Aw makrunan biha illa fi al-musanna mutlaqo, atau kasnya digandingi dengan lam. Kecuali pada musanna secara mutlak, tidak boleh. Seperti danilika, tidak boleh. Hanya kasnya saja kalau musanna itu. Itu apa? Zanika. Kemudian tanika, tidak boleh. Zanilika. Tanilika. Enggak boleh pada musanna katanya. Adapun pada mufrad bisa zak atau zalika, ya kan? Ya, tik ataupun tilka dengan lam ataupun tanpa lam. Tik ataupun tilka. Aw wa fi wa fil jum'i fi lughati man maddah. Kemudian dikecualikan juga lam ini, yakni tidak dimasuki lam pada jamak pada lughahnya yang membaca ula dengan mad karena ula itu ada dua lughah. Ya. Logo yang pertama dengan mat ula'i, yang pertama yang kedua dengan kosor pendek ula. Ya. Wali ula ashir li jam'i mutlaqa wal madu aula wala dal bu'd intiqa. Yang mat memanjangkan ula'i lebih utama bahasanya daripada yang mengkosornya ula. Ah, pada bahasanya mereka yang memanjangkan ula enggak boleh dikasih lam bersama kasih ula ilika enggak boleh. Adapun pada bahasa yang membaca ula dengan kosor ula boleh dengan lam dan kaf ula lika. Gitu. Jadi dari dulu kalau ula ulai itu yang lebih bagus. Yang kedua ula. Pada bahasa yang kedua ula nggak boleh dikasih lam, hanya ula ikafnya saja. Tapi kalau luha yang kedua yang dengan kosor ula boleh dengan lam dan kafnya sekalian. Ula lika. Tapi kata yang Malik tadi ula syirja min mutlaqat wal madu aula wala dal bu'd intiqa. Dengan mematkan itu yang utama ula'i. Sering dipakai ini kan. Belum pernah kita dengar ya. Ula'lika. Belum ya. Dapat ula'ka. Wafima taqaddamat suha at-tanbih. Juga enggak boleh ada lamnya. Kasnya saja. Pada isim syarah yang ada hat-tanbihnya. Sehingga kalau ada haza. Jangan dikasih lam. Haza'lika. Enggak boleh. Ada haknya sih. Haza'ka. Itu saja. Ya. Saya pahami. Ya. Haulaik. Ya, sesuai haula. Ulalika boleh kasih hanya jangan kasih lam. Ya. Apa haulaik gitu. Ataupun ulaka ya. Haulaka. Saya ulangi ya. Jadi isim syarat Untuk mufrad digunakan za, ini cuma satu isim isyarahnya untuk mudzakkar za. Untuk mu'anaf banyak di sini disebutkan beberapa di antaranya di, zi, ti, ti, ta lil mu'anaf. Pada zi itu sendiri boleh baca zihi dengan tanpa mad atau dengan mad zihi. Ya. Dan juga tihi juga sama tih, tihi. Ya. Boleh dipanjangkan, boleh harokat tiga surah. Disebut yang di dalam kitab yang lain seperti itu. Ya. Kemudian kita baca syaratnya A, belum selesai ya kesimpulannya. Kemudian kalau kita tunjuk untuk musanna mudzakkar pakai zani, zani. Kemudian untuk musanna muannas pakai zani, ya, dengan alif dan dengan alif ketika rafa, zani, zani, zani, po libata, po libani, zani, po libatani. Ya. Kemudian dengan nya dan jar ketika nasob. Ya. Nasob contohnya apa? Inna zani po libani, inna zaini po libatani, atau jur marotu bidaini apo libaini misalkan, wabidaini apo libataini sebagai sifatnya, ya, ataupun sebagai apa padanya. Wa ulai li jam'ihima, kemudian ditunjuk dengan ulai untuk jamak keduanya, muannats dan mudzakkar, ulai sama. Ya. Wal ba'id, kemudian kalau yang ditunjuk jauh ditambahkan kaf kosong dari lam. Secara mutlak bisa dimasuki dengan kaf ini dari awal yang mufrad sampai yang mutanna sampai jamaknya ulaika. Ya, kalau kalau zaka. Ya, zika. Ya. Kemudian au makrunan biha atau digandengi kafnya dengan lam. Boleh, kecuali pada mutanna secara mutlak enggak boleh ada lamnya. Ya, wa fil jam'i, kecuali juga pada jamak khususnya pada duhoh yang memanjangkan ula, enggak boleh ada lamnya, hanya kafnya saja ula ika, bukan ula ilika. Adapun bahasa yang mengkosornya boleh ula lika dengan lam dan kafnya. Tapi mata kodama suha atandi juga tidak boleh ada lamnya pada isim isyarah yang didahului oleh ha. Itu juga disebutkan oleh Ibnu Malik. Ya. Adi ula syir jam mutlak wal madu aula wala dal bu'di mutlak fil bu'di. Ya. Fil bu'di au apa? Ingat bil kafi harfan duna lamin au ma dengan kaf, atau bil kafi harfan duna lam bersama lam ataupun tanpa lam. Wallahu in qaddamtaha mumtani'ah, dan lam kalau sebelumnya ada ha enggak boleh ada lamnya. Itu juga kita sebutkan. Ya. Wallahu in qaddamtaha mumtani'ah, dan lam pada sini syarah kalau ada haknya dibuang. Enggak boleh digunakan. Ya, kita lihat sini syarahnya. Asalif min anwa'il ma'arif ismul isyarah. Yang ketiga, dari macam-macam isim isyarah, dari macam-macam isim ma'rif adalah isim isyarah. Wa in qusimu bihasabil musyar ilaih ila thalathati aqsamin. Dan isim isyarah sesuai dengan yang ditunjuk, ya, sesuai dengan yang ditunjuk terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, ma isyara bihi lil mufrad, apa yang ditunjuk untuk sesuatu yang mufrad. Ya, wa ma isyara bihi lil musanna, dan apa yang ditunjuk digunakan untuk menunjuk sesuatu yang musanna. Wa ma isyara bihi lil jama'ah, dan apa yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jamak. Wa kullu min hadhihi thalathah yanqusimu ila mudzakkar wa muannats. Tiga macam ini, yaitu yang pertama yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mufrad, yang kedua untuk menunjuk sesuatu yang musanna, yang ketiga untuk menunjuk sesuatu yang jamak. Ini terbagi kepada mudzakkar dan muannats. Mufrad ada yang muannatsnya, musanna ada yang muannatsnya, begitu pula jamaknya. Fa lil mufrad lil mudzakkari lafdhatun wahidah. Isim isyarah yang digunakan untuk mufrad mudzakkar hanya satu lafaz saja, yaitu za. Ya. Di catatan ini disebutkan al murad al mufrad haqiqatan aw hukman. Jadi maksud yang mufrad di sini, ya, bisa mufrad secara hakiki atau secara hukum. Anda bermufrad secara hakiki, contohnya hadza zaidun, zaidun mufrad secara hakiki. Ya. Min kulli ma huwa mufradun lafzan wa ma'nan, yaitu atasannya semua isim yang dia dari sisi lafaz dan maknanya mufrad, ya kan? Zaid lafaznya mufrad, ya kan? Maknanya juga mufrad. Ini yang disebut dengan mufrad hakiki. Atau dia mufrad hukmi, secara hukum saja. Dan yang mufrad hukmi hanya pada hukum saja ada dua macam. Yang pertama, ya hanya kuna mufradan fil lafzi. Lafaznya mufrad, tapi maknanya jamak. Ya, contoh hadzal jama'. Ya, kumpulan ini al-jama'. lafaznya mufrad ya kan? Al jamak. Tapi maknanya apa? Jamak ini pun bisa digunakan isim isyarah za. Hadzal jamak, hadzal fariq, kolongan ini. Iya. Hadzal nafar, kolongannya. Beberapa orang ini. Lafaznya mufrad, maknanya jamak juga bisa digunakan isim isyarah za. Ini yang disebut dengan apa? Mufrad hukmi. Iya. Kemudian yang kedua, dia ditakwil dengan mufrad meskipun lafaznya itu itsnain, dua atau jamak, seperti awanum baina dzalik, tengah-tengah antara itu. Ketika umat Nabi Musa ya mempersulit diri mereka, Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa ketika diperintahkan untuk menyembelih unta, bertanya-tanya. Iya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la saribu wa la dhikr awanum baina dzalik. Jelaskanlah kepada kami. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Berdoalah kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami jenis sapi yang bagaimana yang harus disembelih. Mereka jawab, la faridu wa la bikr, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Awanum baina dzalik, tengah-tengah antara itu. Dzalik ya. Awanum baina dzalik, ini syaratnya. Awanum baina dzalik, tengah-tengah antara itu, antara tua dan muda. Aina baina al-faridi wal bikr, ini antara tua dan antara muda dan tua. Karena ini maksud dengan awan adalah bainal mazkur, ditakwil dengan mufrad. Bainal mazkur, antara yang disebutkan tadi, yaitu antara apa? Muda dan tua. Ini hukumnya mufrad. Awanum baina dzalik, yani bainal mazkur, antara yang disebutkan, yaitu apa? Yang disebutkan tua dan muda. Al mazkur dan mufrad. Nah, itu tambahan saja. Jadi yang dimaksud yang mufrad ada dua. Yang pertama mufrad hakiki, lafaznya mufrad dan makna juga apa? Mufrad. Kemudian mufrad yang kedua mufrad hukmi, hukumnya saja. Yaitu di mana lafaznya mufrad tapi maknanya apa? Jamak. Seperti al-jama', al-fariq, al-nafar dan yang semisal itu. Ya. Dan yang kedua yaitu ditakwil dengan mufrad. Kemudian walil mufrada al-mu'annatsah 'asyaratu alfadhin. Untuk isim isyarah yang mufrad dan mu'annas ada 10 lafaz. Khamsatun mabdu'atun bidzal, 5 dimulai dengan za, yaitu zi, zihi, bil isyba', wa zih. Zi yang pertama, zihi dengan panjang, zihi, bil isyba' dengan dipanjangkan, wa zihi bil kasar dengan kasrah pendek, zihi. Ada zihi, ada zihi. Ya. Ada juga zih, sukun, diliskan. Ada 3 ya. Yang zih itu 3, zih dengan sukun, kemudian dengan kasrah pendek zih, ada juga dengan isyba' panjang zih. Itu yang sering kita pakai ya, hazihi gitu kan. Ya, bil iskan wa zatu, kemudian juga zatu. Ya. Wa kallati itu beda lagi ya. Zatu wa hiya aghrabu wa, dan zatu ini ada isim isyarah yang paling gharib, yang paling jarang dipakai. Ya. Wa inna al-mashhur isti'malu dzat bi ma'na sahibah, hanyalah yang masyhur ya dzat digunakan dengan makna sahibah, pemilik, seperti ucapanmu dzatu jamalin, ya wanita yang memiliki kecantikan, dzatu jamalin. Fadzbar fadzfar bi dzati ad-din, gitu kan, sahibati ad-din, ya carilah orang ataupun calon istri yang memiliki agama. Dzat seringnya digunakan dzat dengan makna sahibah, pemilik, bukan dengan makna isim isyarah, dengan makna zihi ataupun hadhihi. Au bima'na allati, ya, atau zat, ya, dibawa kepada makna allati. Ya. Wa kallati aydan ladayhim zatu, ya, kata Ibn Malik. Wa kallati aydan ladayhim zatu, dan yang maknanya seperti allati juga zatu. Fi lughati ba'di tayyi, ini di sisi lughah bahasanya sebagian orang-orang tayyi. Haka al-farra, al-farra menghikayakan ucapan mereka, bil-fadli du-fadlakumullahu bih, wal-karama zatu akramakumullahu biha, dengan fadl karunia yang, ya, du, yang fadlakumullahu bih, yang Allah utamakan kalian dengannya. Ya, du, bermana al-ladhi. Du apa? Apa iya, ya kan? Masih ingat gak? Du apa iya ketika membahas tentang asmal khamsah, yaitu agar du-nya bermakna apa? Sahibah. Ada untuk mengeluarkan apa? Du apoiyah dengan makna isim mausul yaitu al-ladhi. Di sini dunia apoiyah, makna al-ladhi. Makanya datang setelahnya fi'il. bil fadli dzu faddalakumullahu bihi, maknanya bil fadli allazi, gitu, dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala utamakan kalian dengannya. Wal karamah, ya, dzatu akramakumullahu biha, dan karamah kemuliaan adalah yang Allah muliakan kalian dengannya. Zat di sini maknanya allati, allati akramakumullahu biha. Buktinya apa di situ dzu isim mausul ada aidnya. Dzu faddalakumullahu biha, di sini aidnya yang beribadah dzu, kemudian juga zat akramakumullahu biha, ha ini aidnya kembali kepada isim mausul zat. Ai allati akramakumullahu biha, yang mana maknanya zat akramakumullahu biha adalah allati akramakumullahu biha. Falaha hina idzin thalathatu isti'malat. Ya, maka bagi zat ketiga itu memiliki tiga penggunaan. Ya, tiga sisi penggunaan. Yang pertama, digunakan zat untuk isyarah, mengisyaratkan sesuatu yang mufrad mu'annaf. Ya. Kemudian yang kedua, digunakan dengan makna sahibah. Ya, itu yang sering-sering ya. Dan yang ketiga, digunakan dengan makna isi mausul allati. Ya. Dan di sana sebenarnya ada makna lain dari zat yang tidak disebutkan dari Nushan. Yaitu dia isim, maknanya hakikatu syai, hakikat dari sesuatu. Ya. Seperti zatul insan, zatnya manusia. Ya kan? Hakikatnya manusia, zatul insan. Zatul insan annahu hayawanun mufakir. Zatnya manusia adalah makhluk yang berpikir. Ya, hakikat. Makna yang ketiga, hakikat. Sesuatu, zat. Ya. Dan di sana juga ada penggunaan yang lain sebenarnya. Yes. Kemudian kita balik ke syarah. Wa khamsatun mabdu'atun bita. Sebutkan tadi isim syarah yang digunakan untuk mufradah mu'annasah. Satu orang wanita. Ada yang pertama diawali dengan zal. Yaitu ada berapa? Lima. Zi. Zihi dengan bad. Dengan mad. Zihi. Kosor pendek haknya dengan kasor. Zih. Sukun haknya kemudian zatu. Wa khamsatun mabdu'atun bita. Kemudian yang kedua, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk seorang wanita adalah yang dibuka diawali dengan ta. Ti, tihi, dengan panjang haknya, tihi. Wa tihi, memendekkan haknya. Ti dengan sukun. Kemudian ta. Nah, itu banyak ternyata ya. Nah, yang sering kita dengar yaitu. Ya. Kalau tilka itu dari mana? Ti itu ya. Dari ti. Tilka dikasih lam dan kaf. Walitas niatil muzakkar, kemudian isim isyarah untuk muzakkar yang musanna adalah zani dengan alif ketika rafa. Contoh ucapan Allah Taala, fadzanika burhanani, maka itulah burhanani min rabbika. Ya, ya, zanika itu isim isyarah mabni ala alif fi mahalli rafin mubtada. Mubtada. Ini kafnya dibuat untuk apa? Menunjukkan jauh. Ya. Burhan, burhanan khabarnya marfu, tanda rafanya apa? Alif, niabah anibbam alianna mutan, musanna burhanun, musannya apa? Burhanani. Wazaini, ya. Wazaini bilya. Zaini dengan ya. Jarran wa nasban, ketika jar dan nasab, contohnya Rabbana arina lazaini. Hai saja di sini ada kekeliruan. Ya, kalpaan dari syarih di mana beliau mendatangkan contoh berupa isim mausul, padahal yang dimaukan membahasnya isim isyarah. Allah zaini isim mausul atau isim isyarah? Isim mausul, yang ada keliruan. Mungkin diganti dengan contoh yang lain. Dengan ucapan Allah Ta'ala, Allah SWT, inna hadaini, dalam kira yang lain. Adapun kira yang kita baca, inna hadani, inna hadani, lasahironi, tapi dalam kira yang lain, inna hadaini, lasahironi. Dalam surat Toha ayat 63. Ya, pada kira ayat mentasyid inna. Kalau pada kira ayat mensukun itu bacaannya in hadani gitu. La sahirani, tapi pada kira ayat mentasyidnya mentasyidnya inna hadaini la sahirani. Kemudian walitasnya di muannas. Kemudian untuk menunjuk sesuatu dua muannas tani dengan alif ketika rafa. Seperti ucapanmu ja'atni hatani, datang kepadaku dua wanita ini. Ya, hatani isim isyarah mabni 'ala al-alif. Ya, fi mahalli rafin fa'il. Ya, bagi yang menganggapnya mu'rab, ya dia fa'il marfu' 'ala matrafi al-alif niyabah. Ini tentu marian musanna. Wahataini, kemudian hataini dengan ya ketika jar dan nasab. Ini contoh, contoh Allah Subhanahu wa taala ihdabna tayyahataini. Ihda ibna tayyahataini. Hataini di sini isim isyarah mabni ala ya fi mahal jarin apa? Ibna tayyahataini. Pada dari ibna tayyah dua anakku ini. Ataupun sifat dari ibna tayyah. Mandala ataupun sifat dari ibna tayyah. Mandala ataupun sifat dari yang majrur. Majrur. Cuma dia i'rabnya mahalli karena di insyaallah mabni. Kecuali yang nomor pendapat mu'rab. Akan dikatakan dia padal atau sifat dari yang majrur. Ibn majrur. Tanda jadinya ya. Sesuai ganti dari kasrah karena dia musanna. Kita baca juga ini catatan kaki kali berfaedah. Ibaratul muallif tamiru ila i'tibari dhani wa zaini wa tani taini musannataini haqiqah. Ungkapannya muallif Ibn Hisham condong kepada memandang zani dan zaini, tani dan taini itu musanna secara hakiki. Itu ungkapan beliau. Walitas niyatil mu'annas, ya kan? Untuk musanna mu'annas tani musanna tuh. Ini ungkapan ini menunjukkan kecondongan beliau musannif kepada bahwasanya zani, zaini, tani, taini itu musanna hakiki. Dan ini katanya ra'yun dhaif kata Syekh Muhammad Muhyiddin menurut para pentahkik ya, dari ulama bahasa Arab. Yang sahih di sisi mereka bahwasanya lafaz-lafaz tersebut isim-isim isyarah mabni, mabni ji'a biha ala suratul musanna, dia mabni tapi didatangkan dalam bentuk musanna. Wa wudi'u al-alif isim isyarah yang beralif zani tani ya, diletakkan lil isti'mali fi hali ar-raf' agar digunakan ketika dalam keadaan rafa', kemudian isim isyarah yang beria yaitu hadaini, hadaini digunakan ketika dalam keadaan apa? Jar dan nasab. Ya. Ini saya sebutkan ya, alasannya kenapa dia mabni panjang. Tidak perlu ya. Kemudian wali jam'il muzakkar itu lagi isim isyarah yang digunakan untuk jam'il muzakkar adalah ula'i. Contohnya ula'ika humul muflihun. Ula'ika humul muflihun. Ini ula'ika isim isyarah dia mabni ala kasra, ya kan? Pada mahalnya apa? Rafa mubtada. Ya, hum juga mubtada yang kedua. Al muflihun apa? Khabar dari mubtada yang kedua. Kemudian jumlah mubtada dan khabar humul muflihun pada mahalnya rafa sebagai khabar dari mubtada yang pertama. Faqala ta'ala, contoh yang lain, ha'ulai banati, sama ya Rabbnya ha'ulai di sini hanya litanbih, tekan ha litanbih. Ula'i isim syarah lil jama' mabni ala kasrah fi ma'na rafin mubtada banati khabar ya marfu' ala mutrafi ad-dhammah al muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim mana min zuhur ya syaghal al mahal fi harakat al munasabah. Kalau pada yang pertama ula'ika untuk menunjuk apa? Mudzakkar atau mu'annas? Jama' mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar al mufrim. Contoh kedua ha'ula'i untuk mu'annas banati. Nah ini kita tahu bahwasanya ula'i digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jamak mudzakkar atau mu'annas. Wa banu tamim yaquluna ula, sedangkan banu tamim sama mereka juga bangsa Arab. Apabila tertentu dari bangsa Arab, mereka mengatakan ula dengan qasr pendek. Kalau ula'i kan panjang, kalau ula pendek. Wa qad asyartu ila hadhihi al-lughah bima dzakartu ba'd min anna lam la talhaquhu fi lughati man maddah. Dengan qasr telah saya syaratkan kepada lughah ini dari apa yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu bahwasanya lam la talhaquhu tidak bisa mengikuti isim isyarah ya fi lughati man maddah, tidak bisa mengikuti isim isyarah untuk jamak pada bahasanya yang memadkan, berarti pada bahasanya yang mengqasar boleh gitu. Itu ada isyarah kepada lughah qasar ya, siapa beliau di matan tadi kan yang sudah disebutkan ya kan, wa fil jam'i fi lughati man maddah ya, tidak boleh lam ya mengiringi isim isyarah untuk jamak pada bahasanya mereka yang memadkan, itu ula'i. Adapun pada di situ ada isyarah kan, ada bahasa yang lain, itu bahasa qasar yang boleh pada bahasa qasar ini ditambahkan lam ulalika gitu. Tsumma al-musyar ilaihi imma an yakuna qariban aw ba'ida. Di sini beliau mazhabnya memilih mazhab yang mengatakan atau membagi isim isyarah hanya kepada dua bagian saja, yaitu yang pertama untuk dekat, yang kedua untuk jauh. Sebagian yang lain membagi kepada tiga bagian, ya, dekat, pertengahan, dan yang jauh. Ya. Ada mungkin tentukan. Kita baca dulu yang di sini. Fa'in kana qariban ji'a bismin isyarah mujaradan min al-kafi wujuban wa makrunan biha tanbihi jawazan. Apabila yang ditunjuk itu dekat, didatangkan, maka didatangkan isim isyarah yang kosong dari kaf secara wajib. Hadza kitabun atau za kitabun. Hadzihi kitabun atau zihi kitabun. Atau bahasa yang lain tadi ada tif, ada yang zi, ya kan? Ta kitabun boleh. Nah, bukan kitabun kalau isim isyarahnya zihi. Ganti apa? Mistaratun misalkan. Olansuatun, ta olansuatun. Wa makrunan biha tanbih. Jawazan dan boleh diiringi dengan ha tanbih. Zihi di hadihi. Zihi hadihi. Zihi hadihi. In akhiri. Ja'ani hadha. Contohnya ja'ani hadha. Irmnya wawbih jelas ya. Ja'ani. Ilan maful bih dia kan. Kemudian hadha ha di tanbih. Za isim isyarah. Mabni ala sukun. Di ma'al rahim fa. Fa'in. Wa ja'ani za. Wajahnya za dibuang hanya boleh. Hanya sekedar untuk tanbih. Isi misalnya pada asalnya hanya za saja. Wajulamu annahat tanbih terhaku ismal isyarah bima dzakartu ba'd min annah idza lahiqat kulam idza lahiqat kulam talhaqu lamul bu'd talhaquhu lamul bu'd min annah idza lahiqatu lam talhaqu lamul bu'd. Ya. Wajulam diketahui bahwasanya hak tanbih. Ya. Diketahui dari sini bahwasanya hak tanbih talhaqu ismal isyarah bima dzakartu bisa mengiringi isim isyarah seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Ya. Min annaha idza lahaqatu lam talhaqu lamul bu'd. Jadi tahu bahwasanya tanbih talhaqu ismal isyarah bisa mengikuti isim isyarah, ya, sesuai dengan batasan yang kami sebutkan yaitu idza lahaqathu lam, ya, idza lahaqathu lam talhaqu lamul bu'd. Kalau isim isyarah ini digandeng dengan hak, maka lam talhaqu lamul bu'd tidak boleh dalam apa? Tidak boleh diikuti apa? Lamul bu'd kalau ada haknya. Zalika boleh. Tapi kalau ada haknya, hazalika enggak boleh. Itu maksud jawab dia. Diketahui, ya, diketahui dari sini bahwa sahatan di bisa mengikuti isim isyarah dengan apa yang kami telah sebutkan sebelumnya. Yaitu bahwasanya apabila hak mengikuti isim isyarah, maka lam talhaqu lamul bu'd, lamul bu'd tidak bisa mengikutinya. Ya, pokoknya kalau dalamnya enggak bisa gitu hak ya, berkumpul. Ya, hunalika. Kasih hak ha hunalika enggak boleh. Ya. Ya. Jadi paham enggak ini kira-kira? Ya, kesimpulannya. Jadi di sini saya boleh dikasih hak. Ya. Tapi kalau ada haknya enggak boleh ada apa? Lam, lamul bu'd enggak boleh. Ya. Kalau antum pengen lamul bu'd ya haknya jangan dikasih. Ya. Sina catat kaki juga berfaedah. Ya juzu fi sa'd al-kalam an yufsal bayna at-tanbih wa ism al-isyara al-mujarrad min al-kaf fi wahid min thalathati asya'. Boleh pada kalam yang luas untuk dipisahkan antara hak tanbih dengan isim isyarah yang kosong dari kaf dengan salah satu dari tiga pemisah. Saya ulangi. Boleh pada kalam yang luas untuk dipisahkan antara hak tanbih dengan isim isyarah yang kosong dengan dari kaf dengan satu dari tiga pemisah. Yang pertama, dhamir. Contoh ha antum ula'i. Artinya kan ha ula'i dipisahkan di sini antara isim isyarah dengan ha antara ha dengan isim isyarah. Ya, oleh pemisah. Ha antum ula'i. Artinya kan ha ula'i boleh dipisahkan. Ha antum ula'i. Ya, tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Artinya apa? Ha ula'i antum, ya kan? Boleh di situ di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, kafu tasybih boleh dipisahkan antara tanbih dengan isim syarahnya dengan kaftan dengan apa? Dengan kafu tasybih, kaf yang didatangkan untuk menyerupakan. Aha kaza arsyuk, lihat. Aha kaza arsyuki, apakah seperti ini singgasanamu? Artinya kan hadza, ya kan? Hadza. Cuma dipisahkan dengan kaf yang mana tasybih, apakah seperti ini? Arsyuk, arsymu. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan lafzul jalalah al-muqsam bih, yaitu yang dijadikan sebagai sumpah. La Allah hida. La Allah hida. Artinya apa? La hada. Ya. La Allah hida. Ini boleh dipisahkan. sedikit lagi selesaikan. Wajan ba'idan wajib qiranuhu bil kaf. Kalau sesuatu yang ditunjuk itu jauh, maka wajib diikuti atau diiringi dengan kaf. Zaka, tilka, ulaika. Ya. Imma mujarradan min lam, apakah kafnya kosong dari lam? Zaka atau bergandengan dengan lam dzalika. Ya, sebagian mengatakan atau membagi kepada tiga bagian. Yang pertama, untuk yang dekat itu tanpa lam dan kaf. Za kitabun. Yang kedua untuk pertengahan dengan kaf saja, zaka kitabun. Yang ketiga untuk yang jauh pakai lam dan kaf, zalika kitabun gitu. Wa tamtani lam fi thalathati masail, dan lam terhalang tidak bisa masuk pada tiga pembahasan. Yang pertama musanna, enggak boleh dalamnya. Enggak boleh dikatakan zalika. Hanya zalika saja. Tanika saja. Ya. Zanika, tanika. Tidak boleh dikatakan zalinika ataupun talinika. Tidak boleh. Yang kedua, pada jamak, ya, khususnya pada lughah mereka yang memadkannya. Lughahnya Ahlul Hijaz demikian. Ulaika. Tidak boleh dikatakan ulailika. Adapun mereka yang membaca dengan kosor ula, boleh dengan lam. Ulailika. Ya. Yang ketiga, tidak boleh masuk lam apabila taqaddamat alaiha hak tanbih. Ya. Apabila lamnya didahului oleh hak tanbih. Kau katakan hadzaka. Hadzaka. Enggak boleh dalamnya. Hmm. Kalau dalamnya, ya enggak boleh. Hadzalika. Kalau kau dalamnya di bawah apanya? Haknya zalika gitu. Ya, silakan nanti barangkali ada yang mau minta diulang atau ditanyakan atau yang belum paham, kompak. Sebelum kita tambahkan sedikit faedah. Kebanyakan ula itu digunakan untuk yang berakal. Muzakkar atau mu'annas kebanyakan. Meskipun kadang digunakan untuk yang berakil. Dan biasanya kalau yang ditunjuk itu jamak berakil digunakan tilka. Seperti tilka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tilkal ayyamu. Al-ayyam jamak dari apa? Yaum. Ya, ditunjuk dengan tilka. Tilkal ayyamu. Ya, dengan tilka. Seringnya demikian. Kalau yang ditunjuk itu apa? Jamak yang tidak berakal, maka tilka, bukan ulaika. Seringnya demikian. Kadang digunakan dengan apa? Ulaika kadang. Ya, boleh juga untuk mentasyid nunnya antum. Pada zani dan tani. Zani, tani boleh. Ya. Zaini, zaini boleh. Ya, yang perlu kita tambahkan juga. Di antara izin isyarah, ada yang dia khusus digunakan untuk tempat. Menuju tempat. Untuk menuju tempat. Kalau dari umum nih, zalika. Umum. Ada yang khusus untuk tempat. Ya. Dia ditunjuk atau digunakan untuk menuju tempat yang dekat, yaitu huna. Ini izin isyarah, untuk menuju sesuatu yang dekat. Huna, di sini, apa? Lanjutannya, misalkan. Di sini, apa lanjutannya? Apa? Jira. Apa? Jira. Huna di sini misalkan ini ada jumlah sempurna. Apa? Ya bisa juga, bisa juga. Huna di sini apa? Ya bisa. Hah? Sebuah sumur. Di erun itu ya. Di sini ada sebuah sumur. Wailan mutawasit, kemudian kalau tempatnya pertengahan jauhnya pakai hunaka. Hunaka bi erun misalkan ada sumur misalkan. Kalau yang jauh pakai hunalika. Yang dekat apa? Huna. Pertengahan hunak. Jauh hunalika. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sana lah. Ya, da'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Ya, di tempat yang khusus di situ Maryam beribadah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ada enggak dalam ayat Al-Quran? Huna. Hah? Huna atau hunaka? Hunalika tadi yang sebutkan. Yang hunalika? Innaha huna qa'idun. Sebenarnya kami di sini duduk. Duduk saja lah. Innaha huna qa'idun. Orang-orang nafik ya. Masalah yang kamu jihad. Innaha huna. Oh bukan. Kami naik Musa ya. Ya. Fadhad anta wa rabbuka faqatila. Innaha huna qa'idun. Silakan kau pergi dengan Rabbu. Untuk berperang. Innaha huna qa'idun. Kami di sini aja duduk. Ya. Ada di guna ya. Hunalika. Kalau hunaka enggak? Kalau hunalika tuliyal mu'minun lagi. Di sanalah orang-orang mukmin diuji. Ada enggak yang hunaka? Hunaka, hunaka. Dan ya. Ada enggak sih? Ya. Itu tambahan. Silakan Pak Kaldem Pan. Ha antum ulahi itu berubah ketika ini berubah. Makanya ha antum ulahi. Ya. Berubah. Ya, tidak tetap. Iya. Ha antum ya seperti itu. Tetap. Sama ketika gabung ha ulahi. Iya. Ini syaratnya sudah ada. Yang lain? Maulana kamu lakukan hukum dijadikan hukum sama fasal bisa? Ya, bisa juga ya. Ulaika hum sama fasal bisa. Tadi mubtada khabarnya, mubtada yang dijadikan syarat, al-mukum khabar. Al-fasal. Tapi al-kalam huwa, al-lafzul murakkabu. Ya, yang lain? Tidak ada yang mau disampaikan atau diulang. Jadi simpulannya bagaimana ini? Di sini syarah ada yang mufrad, ada yang dhob, ah, mutanna ada yang jamak. Untuk mufrad ada dua, muannats dan mudzakkar muannats. Mudzakkar hanya ada apa? Satu saja. Lafadznya itu apa? Ya, za. Ada belum muannats banyak lafadznya. Ya banyak. Zi kemudian zi. Dengan sisi tiga lughahnya ya. Zi ada zihi, ada zihi. Kemudian ti, ti, ada tiga lughah juga. Ti, ti, tihi. Kemudian ta, dan mu'annas. Kemudian yang musananya digunakan isim syarah apa? Mudzakkar dan mu'annas. Dan mudzakkar, zani. Ya, tani ketika rofa. Ketika nasab digunakan apa? Zaini, taini. Kemudian jamak digunakan apa? Ya, ula'i mutlak. Mudzakkar atau mu'annas. Ya, akil atau huruf akil hanya saja. Untuk orang akil jarang. Seringnya kalau orang akil bilang apa? Til, tilga, tilga. Kemudian disebutkan di sini kalau yang ditunjuk itu jauh, iya. Maka ditambahkan padanya kaf bersama lam atau tidak. Ini bersama lam boleh, tidak pun boleh. Iya. Kecuali kalau pada musanna enggak boleh ada lamnya. Iya, zanika saja, tanika saja. Juga kecuali pada jamak. Khususnya pada lughahnya yang memanjangkan ula'i. Tidak boleh ada kafnya. Ya, hanya dengan kaf saja. Ula'ika. Ya, ula'ika. Kemudian, isim isyarah yang didahului hak pun tidak boleh ada lamnya. Ima antum kasih hak tanpa lam atau antum dengan lam tanpa hak. Itu intinya. Ya, semoga jadi fahami. Allahu a'lam. Subhanahu wa bihamdik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.